Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, malam ini kita akan mulai mengkaji buku yang lain yang juga kami tulis, yaitu Panduan Mudah Mengurus Jenazah. Cara bersuci. Nah, itu buku itu sudah hampir tuntas, ya, panduan syar'i cara bersuci. Nah, panduan mudah mengurus jenazah ini kami tulis sebagai penjelasan terhadap sebuah risalah. Buku kecil yang ditulis oleh Al-Imam Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Ar-Risalatu fil Janaiz. Ar-Risalatu fil Janaiz. Nah, buku ini kami bagi menjadi beberapa bab. Bab pertama, hukum memandikan jenazah. Bab kedua, tata cara memandikan jenazah. Bab ketiga, tata cara mengafani jenazah. Bab keempat, tata cara menyolati jenazah. Bab kelima, tata cara menguburkan jenazah. Jadi lengkap, ya. Kita akan mulai dengan bab pertama, yaitu hukum-hukum memandikan jenazah. Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah berkata, Ahkamu taghsilil mayyit. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, خاتم النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد, فهذه نبذة تتعلق بتغسيل الميت وتكفينه ودفنه. وقبل أن نشرع في المقصور نقدم هذه الفقرات. فباليوم حكم حكم memandikan mayat. Segala puji bagi Allah Rabb, Tuhan pencipta segala alam, alam semesta. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak, tidak ada Tuhan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sekutu baginya. Tuhan orang-orang yang awal dan akhir. Saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Penutup seluruh nabi serta imam orang-orang yang bertakwa. Semoga salawat dan salam tercurah atas nabinya, kerabatnya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang mengikuti dengan baik hingga menjelang datangnya hari kiamat. Selanjutnya, ini adalah intisari mengenai memandikan jenazah, mengafaninya, dan menguburkannya. Ya, nanti juga akan ada pembahasan tentang menyolatinya. Nah. Sebelum masuk inti pembahasan, kami memaparkan alinea-alinea berikut, ya, begitu kata beliau. Kami jelaskan di sini bahwa Al-Utsaimin mengawali pembahasannya, ya, dengan menyebutkan hukum memandikan jenazah, mengafaninya dan menguburkannya, yang kemudian dilengkapi dengan menyebutkan berbagai masalah seputar memandikan jenazah. Baik. Yang pertama, Al-Imam Al-Fahim rahimahullah berkata, ghaslul mayyitil muslimi wa takfinuhu wa dafnuhu fardu kifayah. Fayanbaghi liman qama bidzalika an yanwiya annahu muaddi هذه الفريضة لينال أجرها وثوابها من الله تعالى. أما الكافر فلا يجوز تغسيله ولا تكفينه ولا دفنه مع المسلمين. Memandikan mayat muslim, mengafani dan menguburkannya, hukumnya fardu kifayah. Maka dari itu semestinya bagi siapapun yang melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut agar meniatkan untuk melaksanakan kewajiban syariat demi meraih ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun terhadap mayat orang kafir, diharamkan memandikan, mengafani dan menguburkannya bersama kaum muslimin. Nah, kita mulai pembahasan pertama dari hukum yang pertama yang beliau sebutkan ini, yaitu memandikan, mengafani, ya, kami tambahkan menyolati dan menguburkan jenazah muslim adalah fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah, memandikan, mengafani, menyolati dan menguburkan, empat perkara. Ya, terhadap jenazah muslim, hukumnya adalah fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Ada syariat itu hukum ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ya. Begitu pula sunnah. Yang hukumnya sunnah juga ada sunnah yang sifatnya ain dan ada yang kifayah. Nah, yang sifatnya ain, fardu ain, artinya wajib atas setiap pribadi muslim, setiap individu terkena kewajiban dan tidak bisa diwakili oleh individu yang lain. Ya. Adapun fardu kifayah artinya wajib atas sebagian kaum muslimin untuk melaksanakannya. Atas sebagian kaum muslimin saja. Jika sebagian kaum muslimin telah melaksanakan, ya, gugurlah kewajiban itu atas yang lainnya. Jika tidak ada seorang pun, di antara mereka yang melaksanakannya, semuanya ikut berdosa, semuanya terkena dosa. Jadi harus ada yang mewakili kaum muslimin menunaikan kewajiban tersebut. Jika tidak ada, maka semuanya terkena dosa. Jika sudah ada sebagian mewakili, maka yang lainnya lepas dari dosa. Ya, dan yang melaksanakannya, ya, tentunya dapat pahala. Dalam hal ini, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan tiga masalah yang hukumnya fardu kifayah. Tiga masalah, yaitu memandikan, mengafani, menguburkan, dan semestinya dilengkapi dengan satu perkara lagi, yaitu menyolatkan. Menyolatkan jenazah, karena itu disyarat. Disyarat penjelasan yang kami tulis ini, kami tambahkan penyolatkan. Baik, yang pertama memandikan jenazah. Memandikan jenazah hukumnya fardu kifayah menurut jumhur mayoritas ulama. Ya, berbeda halnya dengan sebagian fuqaha Malikiyah, yakni ahli fikih penganut mazhab Imam Malik yang berpendapat sunnah. Nah, ada sebagian ahli fikih mazhab penganut mazhab Imam Malik, sebagian dari itu. Nah, sebagian saja yang menyangka hukumnya hanya sunnah, tetapi yang benar hukumnya fardu kifayah. Mendingan jenazah fardu kifayah, dan ini mazhab jumhur, yaitu mayoritas ulama. Ya, yang benar hukumnya fardu kifayah berdasarkan dalil-dalil berikut. Yang pertama, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum tentang seorang sahabat yang terjatuh dari untanya hingga patah dan mati ketika wukuf di Arafah. Ini kasusnya ketika hajjatul wada' bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu sahabat ya naik unta, berhajinya dengan naik unta, ketika wukuf di Arafah kecelakaan jatuh dari untanya hingga patah tulang dan mati. Ya, berarti dia mati dalam keadaan masih berihram. Masih berihram, masih statusnya masih muhrim. Yani orang yang masih berihram karena belum selesai manasik hajinya. Pada hadis tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ighsiluhu bima'in wa sidr." Mandikanlah mayatnya dengan air bercampur daun bidar. Muttafaq alaih. Ya, nanti kita akan pelajari bagaimana cara mencampur daun bidar pada air mandi mayatnya ini, bukan daunnya dicemplungkan begitu, tetapi itu ada prosesnya. Ya, daun bidar itu dikeringkan terlebih dahulu. Ya, kemudian ditumbuk halus, ya. Kemudian dimasukkan. Dan akan kita pelajari juga nanti bahwa daun bidara itu fungsinya adalah sebagai zat pembersih. Oleh karena itu fungsi ini bisa digantikan dengan sabun. Bisa digantikan dengan sabun. Nah, pada asalnya, ini pertanyaan dengan hadis ini, pada asalnya apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. Ya, perintah Nabi iksilu, mandikan mayatnya. Pada asalnya perintah Nabi itu menunjukkan hukumnya wajib. Kecuali jika ada dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut hukumnya sunnah. Dalam hal ini tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah tersebut hanyalah sunnah, sehingga kita harus menetapkan hukum asal yang ada, yaitu wajib. Kita jangan keluar dari hukum asal itu jika kita tidak punya dalil yang menunjukkan bahwa hukumnya sunnah. Ya, berarti wajib. Namun tentu saja Rasulullah SAW tidak menuntut setiap muslim untuk memandikan jenazahnya. Bukan berarti setiap muslim memandikan pergantian, memandikan sampai semua yang ada memandikan semua negara. Ya, bukan seperti itu. Yang dituntut hanyalah sebagian kaum muslimin. Ya, jadi yang menjadi tujuan adalah jenazah ini dimandikan. Ya, artinya jika sebagian mereka kaum muslimin telah memandikannya, kewajiban memandikan jenazah tersebut telah terlaksana dan gugurlah kewajiban itu atas yang lain. Begitu, itu maknanya. Dalil yang kedua, hadis Ummu Athiyyah radhiyallahu anha tentang salah satu putri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimandikan jenazahnya. Ya, putri Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal yang dibandingkan jenazahnya. Siapa mungkin Rasul yang dibandingkan jenazahnya? Di hadis itu di catatan kaki kami jelaskan yang masyhur ini pendapat jumhur mayoritas ulama, namanya adalah Zainab radhiyallahu anha. Zainab ini adalah putri tertua Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat Muslim yang menyebutkan namanya bahwa itu adalah Zainab. Nah, dimandikan jenazahnya oleh sebagian sahabat wanita, oleh sebagian sahabat wanita. Jadi hanya sebagian saja memandikannya, mewakili yang lain. Pada hari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Igsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dhalika in ra'aytunna dhalika bi ma'in wa sidr waj'alna fil akhirati kafura aw shay'an min kafur." Mandikanlah dengan air bercampur daun bidara sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali. 5 kali atau lebih dari itu jika kalian memandang demikian. Nah, dan campurkanlah kapur barus pada basuhan yang terakhir kalinya. Nah, jadi kita pelajari nanti ya, bahwa memandikan jenazah itu disunnahkan minimal 3 kali. Jika dibutuhkan lebih dari itu, jika tubuhnya masih kotor, tambah sampai 5 kali. Jika masih butuh, ya belum bersih, lebih dari itu dengan jumlah yang ganjil 7 kali. Baik. Dan campuran bumbu daun bidara yang dijelaskan sebanyak 2 kali sebelumnya tentang sahabat yang terjatuh dari untanya itu ketika berjalan roma, yang memandikan dengan campuran daun bidara sudah sesuai satu bersih bisa digantikan dengan apa? Sabun. Itu juga hanya sunnah sifatnya, ya. Dan akan dijelaskan nanti, ya, bahwa campuran daun bidara atau sabun sebagai penggantinya itu hanya pada beberapa basuhan saja, ya. Pemandian yang pertama, misalkan, ya. Adapun yang kedua dan yang ketiga sudah tidak, jadi sesuai kebutuhan. Nah, dan yang terakhir dicampur dengan kapur baru supaya diperintahkan pada ini. Campurkanlah kapur baru pada basuhan yang terakhir kalinya. Yani air campur kapur baru sesudah dikerus kemudian dicampurkan ke air. Nah, baik. Hadis itu masih ada beberapa kali. Itu sebagai gambaran awal ya mengenai tata cara yang sudah dihadir ini. Nah, lengkapnya nanti pada babnya. Nah, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka untuk memandikan jenazah putrinya bersifat wajib. Karena ini adalah hukum asal perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah itu hanya bersifat sunnah. Sama dengan penjelasan sebelumnya. Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mencukupkan perintahnya kepada mereka, ya, kepada mereka saja dan tidak menuntut setiap muslimah untuk mematikannya. Ini menunjukkan bahwa hukumnya hanya fardu kifayah. Nah, kemudian diingatkan di sini bahwa mematikan jenazah adalah hak setiap muslim yang meninggal atas saudaranya yang masih hidup. Bahkan hal ini adalah hak paling agung yang wajib ditunaikan oleh sesama muslim untuk memandikan saudaranya agar menghadap Rabbnya dalam keadaan suci. Ya, itu hak saudara kita sesama muslim untuk kita mandikan agar menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan suci. Yang kedua, mengafani jenazah. Mengafani jenazah hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Ini adalah ijma', kesepakatan ulama. Tidak ada khilaf, jadi tidak ada perbedaan pendapat mengenai hukum mengafani jenazah bahwa hukumnya fardu kifayah. Nah, dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di atas. Hadis Ibnu Abbas tadi tentang salah satu sahabat yang ikut pada hajatul wada' naik unta ketika umur di Arafah, ya, jatuh patah meninggal. Nabi mengatakan apa? Ighsiluhu bima'in wa sidrin wa kafinuhu fi thawbaini wa fi riwayah fi thawbaini. Mandikanlah mayatnya dengan air bercampur daun bidaran. Lalu kafani dengan dua pakaian. Dalam riwayat lain, dengan kedua pakaian ihramnya. Muttafaq alaih. Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dia meninggal dalam keadaan masih berihram. Ya, di sini Nabi perintahkan agar dikafani dengan dua kain, dua pakaian ihramnya. Nah, hukum asal perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wajib. Akan tetapi, tentu saja wajibnya fardu kifayah. Karena tidak mungkin setiap orang diperintah untuk mengafani mayat. Kan begitu. Tujuannya adalah terkafaninya mayat itu. Mayat yang ada. Jadi yang menjadi tujuan mayat terkafani. Bukan berarti setiap orang harus mengafani, bergantian. Nah, jadi ini namanya fardu kifayah. Ada sebagian yang mewakili mengerjakan ini, kewajiban ini, mayat itu terkafani. Ya, jika tidak sudah tercapai, itu sudah mencukupi. Nah, tetapi jika tidak ada di antara kaum muslimin yang melaksanakan kewajiban ini, jenazah itu tidak dikafani, maka semuanya terkena dosa. Ya, kita mendengar di hadis ini Nabi memerintahkan jenazahnya dikafani dengan dua bagian ihram. Sudah jelas yang tadinya meninggal dalam keadaan masih berihram. Adapun ya, tata cara sunnah ya untuk keumuman kaum muslimin akan kita pelajari nanti, meniru ya tata cara kafan Rasulullah SAW, kafan Rasulullah SAW, yaitu dikafani dengan tiga, dikafani dengan tiga lembar kain, tiga lembar kain yang membungkus, ya, dan itu sama antara laki-laki dan wanita. Kita akan pelajari nanti bahwa hadis tentang mengafani jenazah wanita yang terdiri dari lima lembar kain, ya, itu hadisnya doanya. Mengafani dengan lima pakaian, lima bagian ada kerudungnya, ya, ada kerudung dan yang lainnya, semuanya lima yang hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Nah, jadi sama dengan mengafani laki-laki tiga lembar kain. Baik. Yang ketiga, menyalati jenazah. Hukumnya fardu kifayah menurut jumhur ulama. Berbeda halnya dengan pendapat sebagian fuqaha Malikiyah yang berpendapat sunnah. Nah, ini juga ada sebagian fuqaha Malikiyah yang berpendapat sunnah. Yang benar hukumnya fardu kifayah berdasarkan amaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menyolati jenazah semasa hidup beliau dan memerintahkan hal itu kepada para sahabat. Di antara dari dalil tersebut, yang pertama hadis Buraidah bin Al-Husayn radhiyallahu anhu tentang seorang wanita Ghamidiyah yang mati dirajam. Ya, mati dirajam dalam keadaan telah tobat dari zina yang dilakukan. Thumma amara biha fa shalla 'alayha wa dufina. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar jenazahnya diurus. Lalu beliau menyolatinya. Kemudian dikuburkan. Nah, hadis ini riwayat Muslim. Yang kedua hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhakum qad mat. Faqumu fasallu alayhi." Kata Jabir, "Faqulna fasaffana saffain." Sesungguhnya saudara kalian yaitu Najasyi. Saudara kalian yang dimaksud oleh Nabi di sini, Nabi menyampaikan kepada sahabatnya bahwa Raja Najasyi yaitu Raja Sudan di Afrika, dan dia satu-satunya yang beriman di negerinya dan dia raja. Ya. Ketika dia wafat, subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal itu kepada para sahabat bahwa dia telah wafat. Berdirilah kalian. Wafat di sana di surga, dia meninggal sementara Nabi di Madinah. Ya, berdirilah kalian kata Nabi dan solatilah jenazahnya. Nah, ini perintah Nabi mengajak para sahabat menyolati jenazah. Ini solat apa namanya? Ini dikenal dengan solat ghaib. Kenapa? Karena dipastikan tidak ada yang menyolati jenazahnya di surga, karena dia satu-satunya Muslim di sana. Ya, dia satu-satunya Muslim. Oleh karena itu Nabi menyolatinya. Ya. Baik. Jadi dengan sholat ghaib. Jabir berkata, kami pun berdiri, ya, dan berbaris dua shaf di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Kira-kira yang hadir sholat jenazahnya berapa orang? Sahabatnya jumlahnya bersama Nabi cukup banyak, ya. Nah, kita tidak tahu persisnya berapa. Yang jelas berapa shaf? Dua shaf. Nabi tidak membuatnya tiga shaf. Ini termasuk dalil yang menunjukkan bahwa yang benar dalam menyusun shaf jamaah dalam menyolati jenazah, ya, tidak disunnahkan membuat tiga shaf dalam keadaan shaf kosong. Shaf pertama kosong, artinya masih ada ruang kosong. Ya. Kemudian shaf kedua, shaf ketiga, yang penting bikin tiga shaf meskipun shaf pertama belum penuh, shaf kedua belum penuh. Ya, dengan tujuan bikin tiga shaf itu tidak disunnahkan. Yang disunnahkan, ya, misalnya adalah shaf pertama penuh. Kemudian setelah itu bikin shaf di belakangnya. Jika penuh baru bikin shaf di luar. Jika sudah shaf pertama sudah penuh, bikin shaf kedua, ya, sampai penuh. Jika tidak ada shaf ketiga, ya seperti itu. Tidak disunnahkan sengaja bikin tiga shaf sementara shaf pertama belum penuh, shaf kedua belum penuh. Dan hadis tentang itu ada kelemahan. Nanti kita akan bahas di bab khusus tentang menyolati jenazah. Kita dapat di sini Nabi bikin shaf, yakni menyusun sahabatnya di belakang juga jamaah. Berapa shaf? Dua, bukan tiga. Nah, ya. Dan hadis ini riwayat Muslim, ya, sahih dalam sahih Muslim. Yang keempat, menguburkan jenazah. Menguburkan mayat hukumnya fardu kifayah menurut ijma', menurut ijma' sepakat dan ulama. Dalilnya adalah perintah dan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguburkan jenazah kaum muslimin pada masa hidupnya. Bahkan terdapat dua hadis sahih yang berisi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menguburkan orang kafir. Ya, itu nanti akan dijelaskan. Ya. Ketika orang kafir itu tidak ada kerabatnya sesama orang kafir yang mengurusi jenazahnya, yang menguburkannya, ya, maka ya terpaksa, nah, terpaksa diurusi, ya, oleh kaum muslimin, tetapi tidak dengan tata cara penguburan seperti kaum muslimin. Nah, kedua hadis tersebut dan penjelasan maknanya akan dijelaskan di akhir syarah kitab ini. Kan bab terakhir bab tentang menguburkan jenazah. Ya, nanti akan dijelaskan tentang dua hadis yang terkait tadi. Ya, perintah Nabi untuk menguburkan orang kafir. Nah, itu terkait dengan jenazah Abu Thalib. Ya, Nabi memerintahkan Ali radhiyallahu anhu untuk. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut kebaikannya kepada para hamba-Nya bahwa penguburan mayat adalah nikmat dan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala atas mereka yang patut disyukuri. Jadi penguburan jenazah itu termasuk nikmat. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri. Ya. Allah berfirman di surat Al-Mursalat ayat 25-26. Alam naj'alil ardu kifata ahya'a wa amwata. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai tempat yang mengumpulkan kalian yang hidup dikumpulkan di permukaan bumi dan yang mati dikumpulkan di perut bumi, dikubur di dalam bumi, di perut bumi. Gitu. Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya ini, ya, menyebut-nyebut nikmat ini, nikmat yang Allah berikan ini. Allah, nikmat Allah menciptakan bumi, permukaannya untuk mengumpulkan hamba-hambanya hidup di permukaan bumi, ya. Kemudian jika mati dikubur di dalamnya. Gitu. Pada surat Al-Abasa ayat 21, ثم أماته فأكبره. Lalu Allah mematikannya, lalu memasukkannya ke dalam kubur. Ya. Nah, masalah di sini, masalah ini tambahan. Masalah ini tambahan, kami tambahkan di sini. Yaitu hukum janin yang gugur lahir dalam keadaan mati. Ya, kan banyak terjadi kasus terjadi keguguran, keguguran kandungan, ya. Jadi lahir dalam keadaan mati. Ini bagaimana hukumnya, apa urusannya? Ada rincian. Ada rincian. Janin yang gugur sebelum umurnya genap 4 bulan, yaitu tepatnya 120 hari, sebelum umurnya genap 120 hari. Dan itu adalah kerak daging yang belum ditiupkan ruh atasnya. Jadi masih berupa kerak daging, meskipun anggota-anggota tubuhnya sudah terbentuk, tetapi itu belum ditiupkan ruh. Ya, malaikat yang diutus untuk meniupkan ruh itu belum diutus oleh Allah. karena belum genap 120 hari. Dengan demikian, kerat daging itu dipendam di tempat mana saja tanpa dimandikan, dikafani dan disolati. Jadi tidak ada ruh yang dicabut karena memang ruh belum ditemukan ke dalam jasad. Jadi baru berupa kerat daging saja. Ya, merupakan bagian dari tubuh, bagian dari tubuh, potongan tubuh. Ya, dipendam di mana saja. Dipendam di mana saja. Di samping rumah, di belakang rumah. Ya, tidak dimandikan, tidak dikamari, tidak disolati. Nah, begitu. Adapun yang gugur setelah umurnya genap 4 bulan, genap 120 hari dalam kandungan, artinya apa? Jika dikatakan genap 120 hari ya, artinya berumur lebih dari 120 hari. Jadi 120 harinya itu sudah genap, berarti sudah masuk ke hari 121. Nah, jadi lebih dari 120 hari. Itu berarti telah ditutupkan ruh atas anak tersebut. Ya. Dengan demikian jenazahnya dimandikan. Jadi jika sudah ditutupkan ruh kemudian dia mati dalam kandungan, berarti kan ada ruh yang dicabut. Nah, dengan demikian jenazahnya dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan di permakaman kaum muslimin dengan syarat jika kedua orang tuanya muslim, ayah ibunya dua-duanya muslim atau salah satunya muslim, apakah ayahnya yang muslim atau ibunya yang muslimah, ada salah satunya muslim ya. Jadi itu syaratnya. Adapun jika kedua orang tuanya kafir, ya, itu orang tuanya kafir non muslim, mayatnya tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan dan tidak dikuburkan di perkuburan kaum muslimin oleh kaum musliminnya, ya. Tetapi diperlakukan layaknya hukum orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Artinya itu urusannya orang-orang kafir, orang non muslim, ya. Kerabatnya sesama, ya, kafir sesama non muslim. Nah, baik. Nah, inilah pendapat yang rajih, yang kuat dalam masalah ini. Rincian tersebut, ya, jika belum genap 120 hari, ya, berarti apa tadi? Jika belum genap 120 hari. Berarti belum ada ruhnya dicabut, ya. Berarti itu hanya kerat daging potongan tubuh dipendam di tempat mana saja atau dibandingkan tanpa dikatakan suara. Jika sudah genap 120 hari, yakni lebih dari 120 hari umurnya, berarti sudah ditemukan ruh dan ada ruh yang dicabut oleh malaikat maut. Ya, ini berarti mayat, ini berarti jenazah. Maka dimandikan, jika mati disolatkan dan dikuburkan di perkuburan kaum muslimin dengan syarat apa tadi? Kedua orang tuanya muslim atau salah satu dari kedua orang tuanya muslim. Nah, ya. Berarti ini berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud rinciannya. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Haditsnya disebutkan di sini. Hadits Ibnu Mas'ud ini muttafaq alaih. Muttafaq alaih. Inna ahadakum yujma'u qalbuhu fi batni ummihi 40 yawman. Sesungguhnya pencipta salah seorang dari kalian terkumpul dalam perut ibunya pertama kali sebagai nutfah, campuran air mani pria dan wanita, selama 40 hari. Kita hitung ya. Jadi selama 40 hari itu masih bentuknya nutfah, campuran air mani pria dan wanita. Thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan mithla dhalik. Setelah 40 hari kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari pula. Jadi 40 hari fase kedua bentuknya adalah segumpal darah. Ini sudah berapa? 80 hari totalnya. Tsumma yakunu fi dzalika mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi sekerat daging selama 40 hari pula. Melewati hari ke-80 ya, menjadi sekerat daging. Selama 40 hari pula, yaitu dari sekerat daging terus ya Allah Subhanahu wa taala membentuk ya, membentuk jasadnya sampai akhirnya terbentuk anggota-anggota tubuhnya sampai genap 120 hari. Ya. Ketika berumur sudah genap 120 hari berarti sudah masuk ke hari 121. Ya. Kemudian diutus kepadanya satu malaikat yang meniupkan ruh padanya dan diperintah untuk menulis 4 perkara baginya yang merupakan takdir anak ini secara khusus ya selama hidupnya, dan penulisan 4 perkara yang merupakan takdir hidupnya itu hanya mencatat dari kitab apa? Al-Lauhul Mahfuz. Hanya menyalin dari kitab Al-Lauhul Mahfuz. Persis sama dengan yang ada dalam Al-Lauhul Mahfuz. Nah, yaitu rezeki yang akan didapatkan selama hidupnya, ajalnya, amalannya yang akan dikerjakannya selama hidupnya, dan nasibnya. Kelak dia celaka sebagai penghuni neraka atau dia beruntung sebagai penghuni surga, itu semua telah ditetapkan dalam takdir Allah SWT dalam Al-Lauhul Mahfuz dan dicatat ulang oleh malaikat yang diutus khusus untuk masing-masing ya, anak yang ditiupkan ruh padanya. Nah ini ya. Jadi difahami jelas dari hari ini, jika belum genap 110 hari, malaikat yang diutus untuk meniup ruh itu belum diutus. Belum ada ruh yang ditiupkan, kan begitu. Berarti kan tidak ada ruh yang ditiup yang mulai berbohong. Jadi dia potongan tubuh, bagian dari potongan tubuh, jadi dipendam sampai rumah, belakang rumah, ya, depan rumah, serah, ya, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati. Nah, jika sudah ditemukan roh, berarti ya sudah merupakan jenazah. Nah, baik. Perhitungan ini menurut hitungan bulan Qamariyah tahun Hijriyah. Segala sesuatu yang terkait dengan syariat kita, hukum syariat itu mesti patokannya adalah tahun Hijriyah, bulan Qamariyah. Nah, masalah ini akan kami uraikan lebih lengkap pada bab tata cara menyolati jenazah. Nah, di sini Ibnu Qayyim rahimahullah juga menjelaskan, sudah kita baca tadi, agar yang memandikan, yang seterusnya, ya, berniat meraih pahala, berniat agar meraih pahala ketika melaksanakan tugas ini. Nah, jadi beliau menjelaskan bahwa semestinya bagi siapa saja melaksanakan kewajiban-kewajiban ini agar meniatkan untuk melaksanakan kewajiban syariah. Jadi ingat ketika memandikan jenazah, ketika mengafani dan seterusnya, ya, ikut menyolati ketika menguburkan, dia sedang mengerjakan kewajiban syariah. Maka ingat untuk berniat ya, mengikhlaskan niat berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan yang sangat penting dari beliau. Kenapa? Jangan sampai ada seseorang yang mengurus jenazah sesama muslim hanya sebagai adat. Hanya bagaikan adat belaka, kebiasaan belaka. Tanpa disertai niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dirinya tidak dapat pahala. Nah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawaa hadits Nabi Rasulullah SAW dari Umar radhiyallahu anhu, muttafaq alaih. Hanyalah sesungguhnya niat itu dikerjakan, hanya ini beramal bidat, hanya sesungguhnya amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat. Ya. Wa innama al-amalu binniyat wa setiap pelaku amalan itu akan mendapat ganjaran sesuai niatnya. Fa innama likulli imrin ma nawa, wa innama likulli imrin ma nawa. Ya, sesungguhnya setiap pelaku amalan itu akan mendapat ganjaran sesuai niatnya. Baik. Sudah masuk ini? Sudah. Ya. Nah. Ini kita sempat kita selesaikan penjelasan matan yang pertama, yang tersisanya adalah haram mengurusinya rasa kafir dan mengumpulkannya bersama kaum muslimin. Sampai kita lanjut para nah, jadi mungkin beberapa pertemuan ke depan kita fokus dulu ke pembahasan jalan jenazah. Kemudian nanti disandingi dengan panduan syari. Masalah pembahasan kita di panduan syari cara bersuci sampai pada bab apa? Tata cara bersuci orang sakit ya. Sisa dua bab, tata cara bersuci orang sakit dan tata cara sholat orang sakit. Nah, nanti, tetapi biar kita awal-awal fokus dulu di sini, biar kita dapat beberapa sekian cukup banyak ya pembahasan. Nah, barakallahu fikum. Kita akhiri dan kita siap-siap sholat isya. Nah, nanti insyaallah setelah sholat kita bisa ada majelis untuk tanya jawab secara santai. Barakallahu fikum. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illallah, wa atubu ilaihi.